الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح حفظه الله تعالى يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا يعني ucapan orang-orang muslim yang dipaksa keluar ke Badr dan berpihak ke orang-orang musyrikin padahal mereka muslim. Ya karena tidak mau hijrah. Barakallahu fikum. Ketika di Badr mereka mati. Dibunuh. Yani. Qalu kunna mustada'afin. Ketika ditanya. Ima kuntum. Di mana kalian? Di pihak mana? Keberpihakan ini luar biasa, barakallahu fikum. Ajbaruna 'alal khuruji bisababi dha'fina. Mereka beralasan kami dipaksa untuk keluar ke medan perang, khususnya waktu itu Badr, karena kami lemah. Wala naqdiru an namtani', dan kami tidak mampu untuk menolak. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat bertanya, tidakkah bumi Allah ini sangat luas yang bisa kalian hijrah padanya? Kana lakum manduhatun an hadza law hajartum mithla ma hajara ikhwanukum lasalimtum min hadhihi alwaqi'ah. Kana lakum manduha an hadza. Ada jalan keluar untuk kalian, ada di sana janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hijrah untuk mendapatkan ampunan. Barakallahu fikum. Demikian juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, keluasan dan kelonggaran. Kalau hanya karena uang, karena harta kalian tidak mau hijrah, sebenarnya orang-orang yang telah hijrah mendahului kalian, mereka sudah mendapat kelonggaran. Mendapatkan rezeki yang banyak. Dan itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Law hajartum misla ma hajara ikhwanukum la salimtum min hadhil waqi'ah. Tandanya kalian hijrah sebagaimana saudara-saudara kalian. Selamatkan dari kejadian ini. Faulaika ma'wahum jahannam. Kata Allah, mereka ini walaupun muslim, ketika mereka tidak hijrah dan justru mati berpihak kepada orang-orang musyrikin, faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempatnya neraka jahannam. Hada wa'idun, inilah ancaman, wasaat masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustada'afin, kecuali orang yang tidak hijrah karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Dia sebagai perempuan mungkin, dia orang sudah tua renta, dia sakit, dia masih anak kecil. Alladzina la yaqdiruna 'alal hijrah, yang memang tidak mampu untuk keluar hijrah. Wa baqu fi biladi syirk, sehingga mengharuskan mereka tetap tinggal di negeri syirik. Li'annahum la yaqdiruna 'alal hijrah, karena mereka secara fisik tidak mampu untuk berhijrah. Wa baqu fi biladi syirk, li'annahum la yaqdiruna 'alal hijrah. Illa al-mustada'afina min ar-rijal wan-nisaa' wal-wildan, kecuali orang-orang yang memang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah tua renta atau karena sakit. Wan-nisaa' wal-wildan, anak-anak kecil. La yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, tidak ada usaha upaya mereka yang bisa mereka lakukan, dan mereka pun tidak tahu jalan. Karena boleh jadi kalau dia tidak memiliki penunjuk jalan sementara dia sendiri tidak tahu jalannya, mereka akan tersesat dan boleh jadi mati di tengah jalan. Yang memiliki udzur ini, faulaika asallahu ayyafu anhu, Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian Allah memberikan janji. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik, dia akan mendapati di atas muka bumi muragaman katsira, kelapangan, keluasan, rezeki, barakallahu fikum, kemudahan-kemudahan. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi, kalaupun dia keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, dalam perjalanan dia dijemput oleh kematiannya, sakit mungkin dalam perjalanan atau apalah yang terjadi sehingga dia tidak sampai ke negeri tujuannya, yang jelas dia sudah melakukan hijrah, sudah keluar dia dari rumahnya. Maka walaupun belum sampai dia ke tujuannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang hijrah maka dia akan mendapatkan keluasan rezeki, kemudahan jalan keluar, karena kebanyakan orangnya ini pertimbangannya pertimbangan ekonomi. Barakallahu fiikum. Padahal Allah telah berjanji, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul. Adapun kalau mati dia di perjalanan, seandainya pun mati, dia sudah dipahalai dengan pahala hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza fi syani haula'i wa hadhihi qissatun 'ajibatun wa 'azimah. Ini kondisi mereka ini yang sudah masuk Islam tapi tidak hijrah, sementara dia di negerinya ditekan, dikekang, tidak boleh menampakkan keislaman. Wahadi kisahun ajibatun azima, ini kisah yang menakjubkan, kisah yang besar. Anha ulai ma islamihim wa sidqihim bil Islam, bahwa mereka ini yang masih di Mekah, mereka telah masuk Islam, jujur keislamannya, kendali cerita munafik waktu itu. Paham barakallahu fikum. Yang ada imma kafir wa imma muslim. Baik. Jadi dari ceritanya main-main. Kalau masuk Islam ya betul-betul masuk Islam. Lama tarakul hijrata min ghairi udrin, akan tetapi ketika mereka meninggalkan hijrah tanpa udur, hasala alaihim hadzal wa'id, maka terjadilah ancaman atas mereka ini. Wa hadza tawbih minal malaikati lamma ja'at takbidu arwahahum, dan yakni celaan dari para malaikat kepada mereka ketika roh mereka akan dicabut oleh malaikat di medan perang, yakni perang Badar. Fadalla ala annahu la yajuzu lil muwahhidil muslim ayyatasahara bihadzal amr. Hadis ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa seorang muwahhid, seorang muslim tidak boleh menggampang-gampangkan urusan hijrah ini dan tetap hidup dia di tengah-tengah musyrikin, walau min ghairi mahabbatin lahu, walaupun mereka tidak mencintai orang-orang musyrikin, tetap tidak boleh tinggal di situ. Lakin mahabbatul limalihi aw liwaladihi aw baitihi, boleh jadi dia tidak hijrah karena hartanya, sayang kalau dia tinggalkan usahanya, anak-anaknya, rumahnya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum, yang menjadikan mereka tidak mau hijrah. Subhanallah. Padahal kalau cuma masalah yang seperti itu, masalah-masalah ekonomi, masalah harta, masalah duit, Allah sudah memberikan janji pasti bahwa mereka akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti yang hijrah-hijrah ini, awalnya mungkin memang di Suffah, diserami masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi begitu disyariatkannya perang, maka senantiasa kemenangan dan kemenangan diraih, mereka mendapatkan ghanimah, ghanimah, ghanimah, ghanimah, sehingga mereka bisa berkeluarga. Barakallahu fikum. Bisa mendapatkan rezeki dari situ. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah jika sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum dan kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta benda yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan harta perniagaan yang kalian khawatirkan ruginya, wa masakin tardawnaha demikian juga tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Kalau benda-benda duniawi ini yang kalian masih unggulkan dari cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di sabilillah, maka tunggulah. Ya ini intadiru, silakan. Walaupun kalian mengaku muslim, tapi kalau ini masih ada pada kalian, fantadiru. Taib hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa'idun syadid, dan ini juga termasuk ancaman yang sangat keras. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah orang-orang fasik. Fala yajuzu taqdimu mahabbatil amwali wal auladi ala ta'atillahi Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mendahulukan kecintaan kita kepada harta kita, anak-anak kita, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alal hijrati wal jihad fi sabilillah, dan lebih mendahulukan semuanya daripada hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kathiru minan nas yaqra'una hadhihi al-ayah wa la yatadabbarunaha, dan banyak orang membaca ayat ini tapi mereka tidak mentadabburinya. Barakallahu fikum. Tidak mendalaminya, tidak memahaminya, sekedar dibaca begitu lewat, tidak ada sesuatu yang membekas. Walakin muradun al-an, masalah min masailiha, akan tetapi yang kita inginkan sekarang ini dari kisah daripadanya orang beriman tapi tidak hijrah, sehingga mereka mati dalam peperangan, dalam berpihak secara zahir kepada orang-orang musyrikin. Kata syarih di sini, walakin muradun al-an masalah min masailihi masailiha wahya anna min ashabi rasulillah man lam yuhajir min ghairi syakkin fiddin, bahwa ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak melakukan hijrah dalam kondisi tidak ragu sama sekali terhadap agama, sangat yakin terhadap agama. Min ghairi syakkin fiddin wa tazyini watazyini di musyrikin, tidak juga merasa memuji, menyanjung agamanya orang-orang musyrikin, walakin mahabbatan lil ahli wal mal wal watan, tapi hanya karena cinta terhadap harta negeri. Barakallahu fi kepala ma kharaju ila Badr, akan tetapi maka ketika mereka keluar menuju Badr, kharaju ma'al musyrikin karihi, mereka dipaksa keluar bersama dengan orang musyrikin. Fakutila ba'duhum birrami warrami la ya'rifuhu, maka mereka pun terbunuh dalam kondisi terkena anak panah, sementara yang memanah tidak tahu kalau dia muslim. Tahunya peperangan itu adalah peperangan antara muslim dengan muslimin dan kufar, itu yang ada. Pokoknya siapa yang ada di wilayah dan di wilayah orang-orang musyrikin, maka dicap far semuanya musyrikin. Subhanallah. Falamma sami'a sahabatu anna min al-qatla fulanan wa fulanan syaqqa 'alaihim, maka ketika usai peperangan tentu tinggal orang yang mati di perang Badar dari kalangan musyrikin bergelimpangan, sisanya pada lari meninggalkan medan perang, maka diperiksalah satu-satu ini. Barakallahu fi orang yang mati dari pihak musyrikin, ternyata di sana ada fulan-fulan yang ma'ruf bahwa mereka muslimi. Waqalu qatalna ikhwanana, mereka pun mengatakan, wah kita ini telah membunuh saudara kita sendiri. Fa'ansalallahu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri, artinya tidak hijrah, sehingga mereka menghadapi situasi dipaksa untuk ikut perang berpihak ke orang-orang musyrikin. Ila qawli wa kana Allahu ghafurur rahim. Faman ta'ammala qissatahu wa ta'ammala qawla sahabah. Barang siapa yang memperhatikan kisah ini, mendalaminya, mencermatinya, dan memperhatikan ucapan para sahabat, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara kita sendiri, alima annahu law balagahum anhum kalam, law balagahum anhum kalamun fi din au kalamun fi tazyin din musyrikin lam yakulu qatalna ikhwanana. Alima annahu law balagahum, mereka akan mengetahui seadanya sampai kepada mereka kalamun fi din, pembicaraan tentang agama, barakallahu fikum, au kalamun fi tazyin din musyrikin, atau pembicaraan tentang tazyin, yakni menghias-hiasi atau menganggap bagus, menganggap baik agama musyrikin, lam yakulu qatalna ikhwanana. Baik. Artinya betul-betul mereka tidak menyokong kesyirikan, tidak memuji, tidak pokoknya tidak ada kecenderungannya, semata-mata dia keluar dengan paksa, itu saja. Barakallahu fikum. Dan para sahabat pun mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Tetap Allah Subhanahu wa taala menjelekkan mereka dengan mengatakan zalimi anfusihim. Ulaika ma'wahum jahannam. Padahal mereka muslimin. Barakallahu fiikum. Para sahabat itu mengatakan ikhwanuna illa li'annahum mustaqimuna 'ala ad-din. Para sahabat yang ada di Madinah pada saat itu setelah terjadinya perang Badr, para sahabat tidak akan pernah mengatakan, ih kami telah membunuh saudara kita, kecuali karena mereka istiqamah di atas agama ini, tidak memuji kesyirikan, tidak menyokong kesyirikan, pokoknya benci dengan kesyirikan, cuma karena mereka tidak meninggalkannya. Artinya di sini ada kebencian dan ada perbuatan meninggalkan. Barakallahu fikum. Baik. Ma dzukira anhum annahum ma'lum al-musyrikin aw madahul musyrikin. Tidak disebutkan bahwa orang yang terbunuh di pihak musyrikin ini dari kalangan kaum muslimin bahwa mereka lebih cenderung kepada musyrikin, memuji kaum musyrikin, bal yubghiduna dinal musyrikin, bahkan yang mati di perang Badar itu dari kalangan kaum muslimin yang berada di pihak musyrikin, mereka mencintai, mereka sangat membenci kesyirikan. Wa kanu ala tauhid, dan mereka di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillahi, mereka berlaku ikhlas lillah, wa laysa fihim nifaq. Tidak ada kemunafikan pada saat itu, lakin taraku syai'an wahidan wa huwa al-hijrah. Mereka hanya meninggalkan satu kewajiban, yaitu hijrah. Min ghairi udhrin, tanpa ada udhur syar'i. Fala mahumullahu ala dalik. Maka Allah mencela mereka itu karena perbuatan itu. Fa'inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Fa'inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum, sungguh Allah telah menerangkan kepada mereka, wa hum bi Makkah, dalam keadaan mereka masih di Makkah semuanya, qabla al-hijrah, sebelum hijrah, anna dhalika kufrun ba'da al-iman, bahwa memuji-muji, barakallahu fikum, memuji-muji, memihak, membela dan seterusnya, ana kufur setelah iman. Biqauli ta'ala man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kufur terhadap Allah setelah imannya, barakallahu, illa, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam kondisi kalbu mereka masih tetap tenang dengan iman. Wa ablagh min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala bihim fa innal malaikata taqulu fi ma kuntum wa lam yaqulu kayfa tasdiquhum. Yang lebih hebat lagi dari yang tadi itu adalah kondisi mereka ini yang tidak hijrah, mereka muslimin, mereka bertauhid, tapi ketika mereka berpihak atau berada di pihak, bukan berpihak, tapi berada di pihak musyrikin, malaikat berkata fima kuntum, di mana kalian? Malaikat tidak bertanya tentang pembenaran mereka terhadap al-haq ini, terhadap agama ini, lah. Qalu kunna mustada'fina fil ard. Mereka pun berkata kami adalah orang-orang yang lemah, kami dipaksa. Asyarafal malaikatu masa'aluhum an imanihim wa aqidatihim. Malaikat tidak bertanya kepada mereka yang mati di perang Badar ini, tidak bertanya kepada mereka tentang iman mereka, akidah mereka. Li'annahum ya'rifuna annahum 'ala aqidatin sahihah. Karena malaikat tahu bahwa yang mati ini berada di atas akidah yang benar, berada di atas keimanan yang jujur. Lakin sa'aluhum 'anil makani alladhi hum fihi. Akan tetapi mereka ditanya tentang tempat yang mereka berada padanya. Haitsulaya yuzulahum ayyabu fihi wa hum yaqdiruna 'alal hijrati. Di mana mereka tidak diperbolehkan tetap tinggal di situ dalam keadaan mereka mampu untuk meninggalkan tempat itu. Walam yakulu kadabtum misla ma yaqulullahu wal malaikatu lil mujahidi alladhi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Yaqulu Allah kadabta wa taqul malaikatu kadabta bal qatalta liqalu jari. Para malaikat tidak berkata kepada orang ini kunna mustadafina fil ard dengan kata-kata engkau dusta. Barakallahu fikum. Baik, mustadafina fil ard memang betul. Cuma ketika Anda hijrah Anda tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Wa lam yaqulu kadabtum misla ma yaqulu Allahu wal malaikatu lil mujahidin alladziina yaquluna. Baik, tidak seperti ucapan Allah dan Rasul dan malaikatnya terhadap mujahidin yang ada di dunia yang berlaku riya, yang ditanya nanti di hari akhirat, diingatkan oleh para malaikat tentang nikmat Allah untuknya, barakallahu bikum, dan kehebatan dia dalam berjihad. Apa yang kau lakukan? Dia pun mengatakan, jahadtu fi sabilika hatta qutil. Aku jihad di jalanmu sampai aku mati. Faqullahu kadabta. Maka Allah mengatakan engkau dusta. Malaikat pun mengatakan engkau dusta. Bal qatalta liqalu jari. Bahkan engkau melakukan peperangan hanya sekedar untuk ikatan engkau pemberani. Wa kadzalika yaquluna lil alimi wal mutasaddiq. Demikian juga dikatakan oleh para malaikat untuk seorang alim yang berlaku riya sekedar pengen untuk mendapatkan pujian sanjungan, dan untuk orang yang senantiasa bersedekah dan sekedar untuk mendapatkan pujian dan sanjungan sebagai orang dermawan. Allah mengatakan demikian juga para malaikat mengatakan kadzabta engkau dusta. Bal ta'lam tali yuqalu alim. Baik, bahkan kau belajar hanya sekedar dikatakan alim, memiliki titel ini tidak itu. Wa tasaddaq tali yuqalu jawad. Dan kau berbagi, memberi hanya sekedar untuk dikatakan barakallahu fikum jawad atau jawad, yakni dermawan. Al malaikatu lam takul kadzabtum lastum muslimina wa lastum mu'minin. Para malaikat terhadap orang yang tidak hijrah ini tidak mengatakan engkau dusta, kalian bukan muslimin, kalian bukan mu'minin. Bal qalu fima kuntum, di mana kalian? Sa'alahum 'anil makani alladhi hum fihum mawjuduna fi. Malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat yang mereka ada padanya, yang mereka mati di atasnya. Mawjuduna hina, mawjuduna haitsu kharaju ma'al musyrikin walau kanu mukrahin. Masya Allah. Mereka ditanya tentang tempat yang mereka berada padanya ketika mereka keluar bersama dengan kaum musyrikin dalam kondisi mereka dipaksa. Li'annahum humus sababu tasallutil kuffara 'alaihim. Kenapa mereka tidak diterima alasannya? Karena mereka sendiri menjadi penyebab dipaksanya mereka keluar dari tanah Mekah menuju Badar untuk berperang, ikut berpihak kepada musyrikin. Padahal mereka mampu untuk hijrah. Baik. Wa la yajuzu murafaqatuhum wal khuruju ma'hum hubban lil mali wal ahli wa mudaratan likay yabqu 'ala amwalihim. Dan tidak boleh menemani dan keluar bersama dengan apa? Bersama dengan orang-orang musyrikin hanya karena cinta terhadap harta, keluarga dan berbasa-basi terhadap orang musyrikin agar supaya tetap tinggal bersama dengan mereka. Wallahul musta'an. Jadi intinya, walaupun dia sebagai seorang muslim benci terhadap kafir, harus ada sikap menjauhkan diri daripada mereka itu. Barakallahu fiik, menjauhkan diri dari bergaul, berbaur dengan mereka. Karena akan senantiasa kita mendengar kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak bagus, tingkah laku, akhlak, kebiasaan, cara bicara, pola pikir yang tidak benar dari mereka ketika kita bergaul, berbaur dengan orang-orang kufar, berkawan dekat dengannya. Wallahu musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.